Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-12 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, pembahasan berikutnya berkaitan dengan babu salatil marid. Di dalam bab ini ada 10 pembahasan yang kita jadikan sebagai fokus pembahasan. Yang pertama, pendahuluan seputar orang sakit. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, babu salatil mariyud. Bab salat orang yang sakit. Nah, secara umum di dalam bab ini diterangkan bagaimana kaifiat sholat bagi orang yang sakit dan keringanan-keringanan yang didapatkan oleh orang yang sakit. Dan ini secara umum adalah satu sudut dari keindahan syariat kita, di mana orang-orang yang berhalangan mempunyai udur di dalam menjalankan ibadah diberikan keringanan-keringanan dan juga dijaga keutamaan dan pahala mereka walaupun sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Al-Bukhari, "Idza maridha al-'abdu aw safara kutiba ma kana ya'maluhu sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau dia melakukan perjalanan, maka pahala yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia mukim dan dalam keadaan dia sehat akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini diberikan ketentuan oleh Ibnu Qudamah tentang sakit yang mendapatkan udzur. Kata beliau, wal maridu idza kana al qiyamu yazidu fi maradihi shalla jalisan. Orang yang sakit kalau berdiri akan menambah penyakitnya, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Ya. Jadi ketentuan apa yang akan disebutkan dalam sholat orang yang sakit di sini, ini adalah penyakit yang memberikan halangan untuknya di dalam pelaksanaan sholat. Ya, dan kaidah umum bahwa al-masyaqqah sababun litaysir. Adanya kesulitan itu sebab adanya kemudahan. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang sholat duduk dan baring bagi orang yang sakit. Kita beli orang yang sakit apabila berdiri menambah dalam penyakitnya, shalla jalisan. Dia boleh sholat duduk. Fa'in lam yutik fa'ala jambihi. Kalau dia tidak mampu duduk, maka dia sholat di atas pembaringannya atau sholat dalam keadaan berbaring. Iya. Liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb." salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan berbaring. Kadang ini diucapkan oleh Nabi kepada Imran ibn Husain tatkala mengeluhkan, beliau mengeluhkan penyakit bawasir pada beliau. Iya. Diberikan keringanan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Baik. Jadi di sini diterangkan ketentuan bagaimana ketentuan sholatnya. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Tidak bisa duduk, dengan berbaring. Iya. Berbaring ala jambihi, di atas apa namanya, berbaring miring di atas bagian kanan ataupun bagian kiri dari badannya, itu ala jamb. Kemudian kata beliau, fa in syaqqa alaihi fa ala dhahrihi. Kalau berat dia berbaring dengan di atas kanan atau kirinya berat, maka dia boleh berbaring di atas punggungnya. Wa in ajaza anir ruku'i was sujud au ma'abihima. Kalau dia ternyata tidak mampu untuk ruku dan sujud, maka cukup dia berisyarat dengan berisyarat untuk ruku dan sujud itu. Iya. Baik. Ini sudah diterangkan keringanannya. Berdiri kalau tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring di atas belahan kanannya atau kirinya. Kalau tidak mampu di atas punggungnya. Dalam ruku dan sujud dia berisyarat. Dia berisyarat. Iya. Yaitu berisyarat dengan kepalanya. Sebab hanya ini yang dikenal di kalangan ulama. Adapun berisyarat dengan tangan, ini dari perkara yang tidak ada dasarnya. Jadi dia berisyarat dengan kepala. Kalau misalnya dia ruku, diangkat kepalanya. Kalau dia ingin sujud, misalnya dia tempelkan dagunya ke dadanya agar supaya lebih tinggi lagi. Jelas rukunya, angkatan untuk sujudnya itu harus lebih tinggi daripada apa? Untuk rukunya. Sebagaimana seorang kalau dia sholat duduk, iya. Kalau dia sholat duduk dan dia mampu untuk sujud, dia sujud. Dan rukunya dia berisyarat setengah sujud. Dia rukuk setengah sujud untuk apa? Untuk rukuk. Dan untuk sujud biasa, dia sujud sempurna seperti biasa. Ya, kalau tidak bisa, dia berbaring. Berbaring di atas kanannya. Dan di atas kanannya, dia berisyarat dengan kepalanya. Misalnya untuk rukuknya, dia tundukkan kepalanya sedikit. Dan untuk sujudnya, dia tundukkan kepalanya sampai menyentuh dadanya. Iya. Baik. Kalau misalnya dia tidak mampu, ya, sama sekali menggerakkan badannya, ya, tidak pula mampu menggerakkan kepalanya, apa yang dia lakukan? Apakah sholat gugur terhadapnya atau tidak? Ini dua pendapat. Dan yang benarnya bahwasanya dia sholat sesuai dengan keadaannya. Walaupun hanya dia niatkan di dalam hatinya. Dia niatkan membaca, sujud, ruku, berdiri, duduk. Iya. Sebab hanya ini yang dia mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Pembahasan berikutnya seputar qada salat yang ditinggalkan saat seorang pingsan. Kata beliau, "Wa alaihi qada'u ma fatahu min as-salawati fi igma'ihi." Ini pendapat Ibnu Qudamah bahwa siapa yang pingsan, maka dia wajib mengqadha dari salatnya yang telah lalu. Ya, ini pendapat di kalangan Hanabila dan Malikiyah serta Asy-Syafi'iyah. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, rahimahullahu taala. Baik. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat di pembahasan ini bahwa di waktu qadha atau di saat pingsan tidak ada qadha. Dan ini sudah berlalu ya, kemarin di pembahasan awal syarat sholat kita terangkan bahwa ada yang berpendapat tidak wajib dia mengqadha-nya. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini berpendapat wajib diqadha. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjamak salat bagi orang yang sakit. Kata beliau, "Wa in syaqqa alayhi fi'lu kulli salatin fi waqtiha, falahu al-jam'u bayna adh-dhuhri wal 'ashr wa bayna al-isha'ain fi waqti ihdahuma." Iya. Kalau dia berat mengerjakan salat pada setiap waktunya, dan ini umumnya orang yang sakit ya, kadang dia perlu banyak istirahat. Dan kadang tidurnya lebih banyak daripada apa? Bangunnya. Iya. Maka kalau setiap kali sholat, dia bangun untuk sholat, kadang memberatkannya. Karena itu kalau dia berat melakukan sholat pada waktunya, dia boleh menjamak antara duhur dan asar. Dia boleh menjamak antara maghrib dan isya pada waktu salah satu dari keduanya. Maksudnya boleh dia jamak takdim dan boleh dijamak apa? Dijamak takhir. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat di keadaan yang kesulitannya lebih kurang daripada ini. Dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Ibn Abbas berkata, "Jama'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam bainal dhuhri wal 'ashr wa bainal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama antara duhur dan asar, antara maghrib dan isya di Madinah, padahal tidak ada khauf, tidak ada takut, dan tidak ada safar. Dan tidak ada perjalanan. Baik. Jadi boleh untuk dia jama'. Dan jamaahnya di sini boleh jamaah takdim dan boleh jamaah apa? Jamaah takhir. Iya. Dan ini kemudahan. Karena masyakkah yang berat. Dan diingat bahwa kaidah umumnya, al-masyakkah tajlibu at-taisir. Demikian pula dimasukkan oleh para ulama, siapa yang ada masyakkah seperti ini. Misalnya seorang dokter yang dia harus mengobati, masuk di ruang operasi, melakukan operasi untuk pasiennya, dan waktu pelaksanaannya harus bersambung tidak terputus. Yang mengharuskan dia untuk menjamak dua sholat. Maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Hal yang diperbolehkan. Nah. Syekh Ibn Utsaimin di dalam sebagian fatwanya, beliau memfatwakan untuk seorang murid yang belajar di tempat orang kafir. Dan dia tidak bisa melakukan sholat pada waktunya atau menjadi dharar baginya kalau dia sholat pada waktunya, beliau memfatwakan boleh dia menjamak. Iya. Nah, dan ini semuanya adalah hal-hal yang tentunya dibangun di atas kaidah bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan, dan juga telah ada dari ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjamak salat di Madinah, padahal tidak ada khauf, tidak ada hujan, tidak ada apa namanya, tidak ada safar, tidak ada perjalanan. Nah, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang pensyaratan niat salat jama'. Kata beliau, fa in jama'a fi waqtil ula ushtirita niyatil jam'i inda fi'liha. Kalau dia menjama' pada waktu yang pertama, maka disyaratkan niat jama' ketika melakukannya. Iya. Jadi maksudnya kalau dia menjama' antara duhur dan asar, maka disyaratkan ketika menjama' antara duhur dan asar, di waktu duhur, dia meniatkan hal tersebut. Demikian pula kalau dia menjama' antara maghrib isya, disyaratkan di waktu maghrib, dia meniatkan jama' tersebut. Iya. Ini pensyaratan niat jama'. Jadi artinya menurut Ibnu Qudamah di sini, andai kata misalnya seseorang dia sudah sholat duhur, dia sakit, dia sholat duhur, tidak ada niatnya menjamak. Setelah sholat duhur, baru berpikir bahwa saya ini sakit. Kelihatannya kalau saya sholat asar nanti, saya tidur kemudian bangun sholat asar akan berat. Baru muncul niat ingin menjamak. Apakah boleh atau tidak? Kalau Ibnu Qudamah, beliau syaratkan menjamak dari mana? Dari awal. Dan ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua di kalangan ulama bahwa tidak disyaratkan ada niat menjamak. Sebab yang dimaksudkan menggabungkan sholat. Apabila dia sudah sholat duhur kemudian dia gabungkan dengan sholat apa? Sholat asar. Maka telah terjadi penggabungan dan itulah jamak. Maka mensyaratkan niat di sini adalah mengadakan sesuatu yang sudah ada dan ini tidak ada gunanya. Iya. Karena itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya, bahwa boleh menjamak walaupun dia tidak meniatkan di sholat yang pertama. Jelas ya? Kemudian pembahasan berikutnya perihal menjamak sholat hanya diperbolehkan bila udur masih ada. Ini syarat yang kedua dari Ibnu Qudamah. Jadi beliau mensyaratkan beberapa syarat ya pembolehan menjamak kalau Ibnu Qudamah. Syarat yang pertama, kalau dia ingin menjamak harus dia niatkan dari awal sholat yang dijamak, harus ada niat. Syarat yang kedua ini, kata beliau, wastimrarul udri hatta yashra'a fi tsaniyati minhuma. Ya. Berketurusannya udur sampai dia memulai pada sholat yang kedua. Nah, jadi sekarang dia ingin menjamak antara duhur dan asar. Begitu dia sholat duhur selesai, ingin dia jamak ke asar, ternyata udurnya hilang. Anggaplah sakit setelah sholat misalnya duhur misalnya, terasa dia segar misalnya. Atau dia tadinya mau safar, dia sudah jamak, duhur dia sudah lakukan. Tiba-tiba datang berita bahwa mereka tidak jadi safar. Iya. Maka keterusan udur hingga masuk kepada waktu yang kedua ini disyaratkan. Karena itu yang merupakan alasan pembolehan jamak adanya apa? Adanya udur. Jadi kalau udurnya sudah hilang, maka hal tersebut ya tidak disyariatkan lagi. Karena itu Ibnu Qudamah syaratkan bahwasanya udur harus tetap, udur pembolehan jamak harus tetap menyertai ketika dia mulai masuk ke sholat yang kedua. Nah, baik. Kalau misalnya terjadi sebaliknya, ya, dia sudah sholat duhur, kemudian tiba-tiba dia sakit, dia sehat ya, tiba-tiba dia sakit, atau dia sudah sholat duhur, tiba-tiba dia dapat perintah untuk segera safar misalnya, perjalanan. Apakah boleh dia menjamak dengan duhur? Ini dibangun di atas permasalahan yang pertama tadi. Disyaratkan niat jamak dari mana? Dari awal. Ya, kalau kita katakan tadi tidak disyaratkan, di keadaan yang seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan syarat yang ketiga. Ya. Itu tentang waktu tenggang antara dua sholat yang akan dijamak. Ibnu Qudamah berkata, wa alla yufarriqa bainahuma illa biqadril wudu. Tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Iya. Kecuali sekadar berwuduk saja. Alasannya, kenapa tidak boleh dipisahkan? Alasannya karena menjamak adalah menggabungkan dua sholat. Dan penggabungan tidak cocok ada pemisahan. Kalau sudah dipisah bukan menggabungkan namanya, bukan menjamak. Iya. Dan penyebutan kadar sekadar wudu sebab ini ukuran kebanyakan. Jelas ya? Ukuran kebanyakan. Baik, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ada pendapat yang kedua. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, bahwa bersambungnya tidak disyaratkan. Karena menjama antara dua sholat disyariatkan karena udur, karena memberi keringanan. Iya. Karena ini alasan utamanya adanya keringanan, maka tidak mesti harus bersambung antara keduanya. Jelas ya? Tidak mesti langsung bersambung antara keduanya. Walaupun dipisah dengan jarak. Misalnya jam dia sudah sholat duhur. Kemudian jam 1 atau jam 2 misalnya dapat berita mau safar, dia jamak. Kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh saja. Jelas ya? Baik. Sebenarnya dari sisi alasan pendapatnya bagus. Cuman dalam hal yang seperti ini kita menggabungkan dua hal ya. Bahwa memang kata jamak itu adalah menggabungkan. Ya, dan alasan seperti Ibnu Qudamah yang mensyaratkan harus bersambung karena diambil dari makna secara bahasa dari kata menjamak itu. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat, beliau tidak melakukan salat sunnah antara keduanya, langsung digabungkan. Ya. Karena itu hati-hatinya adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa apa untuk menjama digabungkan antara keduanya atau waktu yang tidak begitu jauh antara keduanya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang jama ta'khir. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in akhara u'tibira istimrarul udri ila dukhuli waqti tsaniyah minhuma. Kalau dia mengakhirkan menjamak ta'khir, maka disyaratkan keberlangsungan udur hingga masuknya waktu sholat yang kedua. Ya, ini sama ya dengan sebelumnya. Misalnya dia ingin menjamak ta'khir duhur dan asar, Iya. Kalau saya musafir, nanti saya lakukan sholat duhur di waktu asar. Ternyata dia sampai di rumah jam 2 siang. Berarti hilang sudah apa? Safarnya. Dia sudah apa? Mukim. Jadi udur sudah hilang. Nah, begitu dia sudah sampai di rumah jam 2 siang, apakah boleh dia takhir lagi ke waktu asar? Dia jama? Ibnu Qudamah sebutkan, tidak boleh lagi. Karena udurnya sudah apa? Hilang. Maka di jam 2 dia segera sholat apa? Sholat duhur. Karena masih ada waktu. Iya. Baik. Ini saya kira jelas ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa an yanwi al-jama' fi waqti al-ula qabla an yadhiq an fi'liha. Iya. Dan hendaknya dia meniatkan menjama' pada waktu yang pertama sebelum sempit untuk mengerjakannya. Sebelum sempit untuk mengerjakannya. Iya. Jadi di sini Ibnu Qudamah ingin menjelaskan syarat lagi. Jadi kalau ingin dia jamak takhir, harus dia niatkan jamak dari awal pengakhiran. Sebab mengakhirkan sholat dari waktunya boleh atau tidak? Dia dibolehkan ya tanpa udur. Iya. Karena itu ketika ingin diakhirkan duhur, wajib dia niatkan untuk menjamak. Iya. Dan dengan itu ia dibolehkan untuk mengakhirkan. Karena itu beliau sebutkan di sini syarat harus dia niatkan menjamak di waktu yang pertama sebelum sempit waktunya. Maksudnya sebelum selesai waktu asar, atau misalnya ingin dia jamak antara duhur dan asar, sebelum selesai waktu duhur dia sudah apa? Meniatkan untuk menjamak. Iya. Baik, dan ini pensyaratan yang bagus karena mengakhirkan tanpa niat ini tentunya adalah hal yang diharamkan. Karena kewajiban seorang muslim dan muslimah melakukan sholat pada waktunya. Ya. Kemudian pembahasan yang ke-9 tentang pembolehan bagi musafir mengqasar sholat. Kata beliau, wa yajuzu al-jam'u lil musafir alladhi lahul qasr. Ya. Dan boleh menjamak bagi musafir yang boleh melakukan qasr. Nah, di sini di pembahasan penegasannya tentang musafir bolehnya menjama. Dan ukuran musafir yang boleh menjama adalah musafir yang punya hak untuk mengqasar. Iya. Dan menjama salat bagi musafir adalah hal yang dimaklumi, diterangkan dalam banyak dalil. Kalau dia musafir. Ya, dan di bab ini bab tentang orang sakit ya. Nah, dan musafir dibolehkan. Panjang dia sudah musafir, punya hak mengqasar, boleh pula dia menjama. Karena musafir punya dua hak. Dia boleh menjama dan boleh apa? Boleh mengqasar. Banyak hadith yang menjelaskannya. Di antaranya hadith Mu'ad bin Jabal, riwayat Muslim. Kharaja nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal asra jami'an. Wal maghrib wal isya' jami'an. Kata beliau, kami sholat, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Maka Rasulullah sholat duhur dan asar sekaligus dan sholat maghrib dan isya sekaligus, yaitu menjamaknya. Baik, pembahasan yang terakhir perihal menjamak sholat ketika hujan. Kata Ibnu Qudamah, yajuzul jama' bainal isya'aini khaffatan fil matar. Boleh menjamak antara maghrib dan isya. Isya'aini dua isya, maksudnya maghrib dan apa? Isya. Karena maghrib disebut dengan nama isya yang pertama. Dan sholat isya yang kita kenal itu disebut isya yang terakhir. Nah, jadi di sini Ibnu Qudamah hanya berpendapat menjama ketika hujan hanya boleh kalau apa? Antara maghrib dan apa? Antara maghrib dan isya saja. Adapun duhur dan asar boleh menjama atau tidak? Ya, pemahaman dari sini artinya apa? tidak boleh. Ya. Dan sebenarnya yang dilihat di sini tentang menjamak salat di saat hujan boleh atau tidak? Ya, telah syah dari hadits Ibnu Abbas dan selainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat. Iya, karena hujan. Maka ini menunjukkan ketentuan umum tentang bolehnya menjamak salat karena apa? Karena hujan. Sepanjang udzur hujan ada dan memberatkan ke masjid, maka boleh saya menjamak salat tersebut. Iya. Menjamak dua salat, apakah itu duhur, asar, maghrib, isya, karena hujan. Karena yang dihitung bukan waktunya, yang dihitung masyakkahnya, beratnya. Iya. Dan beratnya menghadiri salat ketika hujan ini terjadi pada malam hari dan terjadi pada siang hari. Walaupun di malam hari kebanyakannya lebih apa? Lebih berat. Iya. Kebanyakannya lebih berat. Karena itu pendapat yang benarnya bahwa boleh menjamak antara duhur dan asar. Karena hujan, apabila ada masyakkah, ada kesulitan. Sebagaimana boleh menjamak antara maghrib dan isya. Berdasarkan dalil-dalil umum tentang kebolehan menjamak salat ketika apa? Ketika hujan. Baik. Hanya saja perlu saya ingatkan di sini bahwa ya, menjamak salat ketika hujan ini apabila hujannya itu memberatkan, ada masyakkah di dalamnya. Iya. Kemudian yang kedua, menjamaknya bukan di rumah, dijamaknya di mana? Hah? Di masjid. Kalau di rumah tidak perlu dijamak, salat saja di rumah pada waktunya. Apa yang menghalanginya? Ya, tapi yang menjadi udzur adalah di masjid, sebab seorang perlu ke masjid. Begitu dia sudah menjamaknya di masjid, maka dia tidak perlu datang lagi ke masjid. Baik. Ini yang perlu saya ingatkan ya, dan sekali lagi saya tegaskan bahwasanya menjamak antara dua salat pada saat hujan ini boleh antara maghrib isya dan boleh pula antara duhur dan apa? Duhur dan asar. Ya. Dan ini yang difatwakan di madhab Syafi'iyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Selesai sudah pembahasan tentang salat orang sakit, kita berpindah ke pembahasan berikutnya.